Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan kanugrahan, kesempatan, kehormatan saking kersanipun Allah sehingga saged sareng-sareng lumebet wonten ing majelis ilmi ingkang insyaallah majelis kados mekaten menika sedaya beto barokah manfaat dunia akhirat. Terus saking menikah, monggo kita syukuri sesarengan kanthi sarang-sarang maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi ulumihim waj'alni wajihan الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوالي يا حسان الفعالي يا قائما بلا زوالي يا مبدئا بلا مثالي فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dibicara ngene masalah ukuran pertimbanganipun amal ingkang kathah utawi sekedhik menika mboten tergantung pengene jumlah hitungan matematis ingkang kita pahami. Ananging langkung saking menika kedah wonten rasa nges ingkang langkung ageng terhadap amal menika. Ingkang dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah dipun dawuhaken maqala amalun baroza min qalbin zahidin wala kasura amalun baroza min qalbin rahibin. Ora diarani setitik ngamal sing mentu songkong ati sing zuhud, lan ora diarani akeh ngamal sing metu songko ati sing lubo dunya. Termasuk menika wonten dawuh malih ingkang berkaitan kalih masalah menika. Waqala ba'du sahabah. Waqala lan dawuh sapa ba'du sahabati setengahe sahabat. Dawuh dhateng sinten? Dawuh lisan dari tabi'in maring napa nggih? Tokoe tabi'in. Tabi'in niku murid-murid sahabat. Jadi generasi awal Islam niku generasi pun sahabat, generasi kedua generasi pun tabi'in, generasi ketiga generasinya tabi'in tabi'in. Generasi kedua menika tabi'in, niki sing paling apik, sing paling menonjol niku didawuhi kalih sebagian sahabat ngeten. Antum aksaru a'malan wajtihadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum utawi sira iku aksaru luweh akeh apane a'malan pira-pira ngamale wajtihadan lan nemen-nemenine min ashabi Rasulullah timbang pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya jok kaget. Ya apa wahum. Utawi sahabat. Kanu ono sopo sahabat. Iku khairan lo bagus. Mingkum tinimbang saking sirokabe. Jadi tokoh. Yang paling ngapik. Tabiin. Dijauhi kali sahabat. Awakmu lo. Ya sak golongan-golonganmu. Enek sing dadi ulama terkenal macem-macem. Ini. Iki panjen yo secara hitung-hitungan jumlahnya akeh kowe ngamale. Santrine akeh kowe, yen kan santri sik cilik, sithik. Saiki santrine akeh. Ngajine kira-kira yo akeh kowe wong sing teko yo akeh. Kemere kaya sakniki ngaji liwat radio sak ngajinan tok anggere omah nyetel mesti akeh. Timbang cara biyen santri mek 3 4. Tapi kenging napa kok? Hasil mancepe ora kaya ngaji sing cara biyen. Nah, ngoten. Rupanya luwe HP wong biyen wong sakniki. Campurane ra kaken. Terus enten sing taklet ngeten. Tapi ini kok taklet. Kira ditakonaken. Wali madzalika. Wali maran krana napa? Dalika utawa mengkono-mengkono luwe HP. Padahal ngamale mboten luwe akeh. Kala dawuh sapa batu sahabat? Kanu azhata minkum fid dunya. Kanu ana sapa sahabat iku azhata luwih zuhud minkum tinimbang saking sira kabeh fid dunya ing dalam persoalan dunya. Para sahabat kuwi ora ngreken dunya mergo enek Kanjeng Nabi. Mergo enten Kanjeng Nabi. Delok Kanjeng Nabi tok niku mun marem. Ningali Kanjeng Nabi tok niku mun marem. Nah kanya Nabi sedo kan delok sahabate lagi mesti mawon. Ya terus sudo male. Nes setrume terhadap Allah niku mboten patek. Mboten patek muncul. Mboten wong enten tiyang niku sing ning mireng. Mireng Kanjeng Nabi dawuh Allah, lho mboten tok niku si iman kok. Critane Dasur nggih. Jadi dasar ni kalau ditanya asalnya Kanjeng Nabi di apa pas istirahat batu perang diancam nganggo pedang. Sopo sing arep nyelamet nopo? Allah, lha mboten iso ngreweli. Ngreweli niku mboten kok wedi. Kanjeng Nabi jaduk mboten, mboten soal jaduke niki. Karena ketika Rasulullah dawuh Allah, kata-kata Allah itu menyentuh hatinya si Daksur yang paling dalam. Sehingga terjadi perang dadaan antaranya hak dan batil. Nah, terus nafsunya bangkit untuk akan oleh Allah dibantu lagi. Dibantu oleh Rasulullah dengan apa? Diagat-agat tipisan. Pedangnya Daktur yang rutuh dicekal. Acing tinggi. Babat gulungnya Daktur. Ini Rasulullah buatan kok kejem. Rasulullah welas karo Daktur. Lek sampai nafsunya kok jungkul maneh. Pumpung nafsunya durung jungkul takabur maneh. Diwangi sisan ben karuan nafsune ben tunduk sisan. Ayo, lek wis ngene iki sapa sing arep nyelametno kuwi sangka Allah. Yen pun akhirnya tunduk. Ternyata setelah itu gak surut nate dawuh tidak ada suasana sing paling indah selama dia hidup yang melebihi ketika dia mau dibantat oleh Rasulullah. Ini mireng dawuh Allah ngono tok wis iman lah sak niki muni Allah niku wis nyego jangan orang muncul apa-apa nih. Ini niku mergo napa zuhud. Cara jawane kakehan kelilit. Mripat iki sering kelilipen niku ndelok napa-napa ora patek jelas. Lah nek sahabat-sahabat niku wong ora duwe kelilit, mripate mboten tau kesawur rawu, dadi nggih ndelok napa-napa gendang. Sahabat niku enten sing canggih, cerdas, awas. Enten manuk rombongan miber liwat sret. Niku kan ngitung. Jumlahe pinten niku saged. Enten sing neliti nggih pas. Lho padahal zaman biyen urung enek kalkulator, urung enek komputer sing saged deteksi jumlahe sing teko pinten niku. Niku berarti sahabat. Mane ya napa sahabat niku ampun ngantos panjenengan paido. Ya, senajan mungkin enten secara politis macam-macam ya, analisa sejarah secara politik terus dilokno sing warai Islam gegere sahabat padha tukarane kok dhisik. Aja ngatur soal kuwi. Lah kira-kira mboten enten perselisihan iku malah mlebune kangelan. Nggih, jenengan duwe anak 5. Kok terus bersatu ngruwel teng omah sampean malah repot. Busane niku mengke iso tamu mlebu teng pundi-pundi ya lek mantu sampean mencar ya omah dhewe-dhewe. Oh, ngono lho nggih. Sing penting seturune siji, tetep seturune la ilaha illallah. Beres mboten enggak jane lek mikir ngoten. Jenengan ora usah terlalu bingung-bingung. Pun. Jawabipun malih. Wa an ba'di sahabah aidon. Lan kacarita saking setengah sahabat aidon halih malih. Kala dawuh sapa ba'du sahabah. Taba'na a'mala kullaha falam naro fi amri dunya wal akhirah ablagho minazuhdi fi dunya. Taba'na wis cara sakniki nyeleksi. Diseleksi niku diteliti njur dipilih. Taba'na wis nyeleksi sapa kita, ngitung-ngitung niti-niti sapa kita al-a'mala ing pira-pira ngamal. Kullaha sekabehane ngamal. Tapi falam naro mongko ora nemokaken sapa kita. Di amrit dunia ing dalam urusan dunia wal akhirat lan urusan akhirat. Ablago engkang luweh cepet tumeka minazuhdi sing ngungkuli zuhud di dunia. Geding dunia. Betul-betul. Kira saya sebut bantu sahabat. Ustak teliti, ustak jenis nama lopo aengi. Orang enek sing pelayune luweh banter ngungkuli zuhud. Iku lek wis zuhud kanggo kendaraan niku sampeyan didemeni wong. Izhad dawuh Kanjeng Nabi. Izhad fid dunya yuhibbukan nas. Izhad fid dunya yuhibbukan nas. Zuhud terhadap dunya, kabeh wong seneng karo kene. Nggih wong zuhud niku ora nglarani wong blas. Gak tau melok rebutan. Nggih ya, wong zuhud niku gak tau melu rebutan. Upama ndek sugih ngoten. Wong krana zuhud ora atine wis gak milik donya. Sugih krana pancen jatah murni karo Allah, ora krana le serakah. Iya to nggih? Sugih krana pancen bakat sugih. Lha niku ya mbek kelangan mboten gupo. Umane ora patek demen. Ora patek demen. Kelangan mboten gupo. Lah akhir lagi akeh sing demen. Semakin dia sedekah tidak semakin melarat, semakin sugih. Wong akhire ndek ora tau blonjo. Lah apa blonjo wong? Angger bakul blonjo tahu disantuni ndek ngerasa biyen aku blonjo sing modali ndek umpamine ngoten. Kate arep disauri modali ora gelem. Anu niki Pak, anu wangsulaken iki napa? Riyen kok kula badhe buka blonjo lak utang jenengan modal 250.000. Alah pun betul sampun nggih sangu putune mawon. Lha niku akhire anger bojone Pak sing sugih niki teng pasar niku wis ora usah muni wis digawani terong, gawani kangkung, gawani sak pasar ngekeki kabeh malah mudak sugih to anggaran belanjane malah ora metu. Nah, akhirnya semakin banyak yang diberi, tidak semakin melarat, semakin sugih. Urusan dunia niku lho nggih. Terus niku lak min amri dunia to nggih. Urusan dunia niku mawon. Lek uang niku gelem zuhud, ora kemilian kaya uang. Niku mawon uripe penak. Lho, saya itu. Sampe nek kemaran titik-titik njaluk opah, malah arek sing nulungi. Gitu. Tapi lek sampean kok telaten, nek mboten ngendi sampean jajal. Pundak, sampean nang arek nek wong repot sampean tulung, nang arek nek wong repot sampean tulungi. Wis bertahan ngoten sampe kira-kira 2 tahun apa 3 tahun. Mengkile urip sampean gak ditanggung wong akeh kula sampean seneni. Nggih Mas, saya studi ku. Minimal sampean mungkin duwe kenalan, duwe wong sing wis tau sampean tulung paling akeh, paling sithik ya enek lah lek 300 widak. Niku anggere tanggal 1 sampean mara ning kono. Ngewangi nyapu-nyapu latar mengko dikongkon mangan. Dene tanggal 2 ngalih rono nyapu neh. Ora usah njaluk opah. Niku mungkin sampai 2 tahun urung balik ning sing nomor 1 ndah. Nek semua sampean duwe kenalan 600 berarti 600 dino. 600 dino 2 tahun. Niku pun sampean wis ora usah dadi pegawai napa-napa wis dipensiuni. Mergo sampean zuhud tidak punya kemilikan apa-apa, enggak punya motivasi apa-apa kecuali sampean aku duwe kutangan ra duwe apa-apa aku tak tulung wong. Nulungnya apa? Sepele wong iso aku mek nyapu tok ya. Tak nyapu ae kok sapune rusak ya aku tak njaluk blarake sapa tak ewangi juga wekne sedo dileh kono. Sama nek gelem telaten ngono wae ngoten niku urip-urip. Niku jenenge gambaran lho. Lah urip kok lagi penak wong. Ora usah mikir pajak, gak usah mikir apa wis. Niki cara ajeng menterno ati lho gambaran sing elek-elek anak ngoten. Cuma sing katane kula jenengan niku marai wong dunya niki diitung jlimet marai. Kegedean ngitungin jlimet niku lho sing marai. Padahal ya rezeki panggah jatah ke ngrika. Lek ning jero weteng ben sampean ditulis sedina penghasilane 5000 lho sampean kepentut-pentut ya panggah 5000 ngoten lho. Ya senajan sampean niku turu-turu tok mawon karo panjenengan jatah ning jero wetengan ben rezekine niku sedina 5 juta lah mbok tuwa delalah ya nek sing ngetel 5 juta. Mboten niku pun mboten kena dibantah, niku nyata kok. Sampeyan aja mbantah mboten iso. Saestu, alah ya ora dik, golek wong niku kerjane keras tenan ya. Sik to lek anane wong niku karo Allah diparingi iso kerja keras. Iku lah kok mergo kerja keras iku nekakno rezeki ora. Diwalik ngomong iku dune. Anane wong iku iso kerja keras mergo Allah wis arep maringi rezeki sing akeh. Kedahoten. Dan lek kira-kira Allah mboten nyadang rezeki sing akeh niku gak perlu dipasang mesin sing apik gak perlu. Anane motor iki dipasang mesin sing apik mergo kira-kira motor iki arep mlayu 80 km per jam. Lek butuhe mung sekedar motor nggih dolanan, butuhe Pak Hari niku ada dolanan mobil niku. Ya ora usah banter-banter to. Wong jatahe sing numpak cah cilik ya cukup mlakune alon-alon ngono ae. Tapi lek sing kira-kira sing arep dinggo numpaki niki, sing arep numpaki niki gedhe, kaya bis Mercy ngoten iki isine wong suwidak, ya mesine mesti dipasang sing gedhe. Wis ngendi? Carane dhewe nilai ngitung. Nek berkait karo soal pabrik, ngitunge dhewe ngendi? Apa kotah penumpange niku wis enek njur. Agek dipasang mesine. Kan nggih mboten ta nggih? Nggih mboten. Anane pabrik gawe mesin niku sekian ribu cc, mergo pabrik wis ngerancang, lah iki kok arep dikait penumpang akeh. Sampeyan lek kira-kira anake agek loro ya cukup susu njaluk sugih. Wong rumah tangga setahun, anake siji cara cangkem agek telu kok. Jaluk penghasilan 1 juta sedina aja. Lek kowe pengen oleh penghasilan akeh, sing mbok tanggung sing akeh. Ayo sapa ae anake sapa ae tanggungen kok akeh penghasilanmu. Wes saestu niku sampean dapat ngatur sampean jajal. Semakin banyak yang ditanggung, maka aliran seterung dari Allah akan semakin banyak mergo Allah kadung janjine. Wong kabeh makhlukku dadi sing tanggung jawab ngeramut kowe. Krono tanggung jawab ngeramut kowe, kowe minangka pendarate, pelayane. Ya kowe tak kei bagi gedhe. Tak kei bagi gedhe, tak bagi kerdus pirang-pirang mergo arep mbok dumno tamu sing dadi tanggunganmu. Wani kula mboten kaget, konglomerat. Konglomerat iki ya bener sugih, tapi sing diurusi ombo wilayahe, wedo ae. Iya to nggih. Lah kok kuat ngono lho, pancen karo Allah disiapno untuk itu kok. Kok kuat ya? Desa ngono dimoti wong sudak. Lah lho pancen disiapno pabrike kok. Ya napa to sampean iki? Lah sing zalim niku lek ngeten enek, bus mesine swidak. Lah kok diiseni keren karo sopir tok. Lah niku jenenge bus komplang. Lha astu niku. Akhire niku mengke mesine mboten kuat mlayu malah. Mergo gak kurang beban, oleng. Kegedean alat kecilian fungsi. Lha nek Allah niku ngitunge pun pas. Dadi wong zuhud niku ora kok mundak marat mboten. Pentah, sampean zuhud toritek. Jatahe pinten ya niku sing teko. Wong zuhud niku ora kok perilaku lahir kok, zuhud niku perilakune ati. Perilakune ati. Lha ati sampean niku pancen ora melek kedunyan. Niku kerja keras motivasine ya ora kedunyan. Kerja kerasku iki karena pancen aku butuh manfaatno tenaga sing diparingno Allah ning aku. Dene soal bali apa terserah Gusti Allah. Dadi ya etos kerjanya lebih tinggi lagi dengan begitu banyak yang percaya. Dengan yang banyak yang percaya, oh ternyata wong nyambut gawe iki persoalan percaya. Sampeyan wis duwe modal keahlian, ahli napa ahli ngecat. Tapi sing duwe omah wong ora percaya karo sampeyan lek iso ngecat apa dikongkon. Ngono. Wong nek krungu kabar iku biyen tau ngecat niku boros lek ngecat. Mosok omah sitok kok gedene 6-12 kok entek 10 galon ngono bawane. Iku sing dimecat apa ngoten. Ubah kae sing kocorot-kocorot teng isor. Ya akhirnya ora dipercaya ta nggih. Tapi lek karena sampean menikmati kerjaan dan mensyukuri karena iki yen aku karo Allah dititipi keahlian ngecat aku tak ngecat. Al innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Gusti Allah iku bagus. Dan Allah niku seneng lek enek barang bagus. Ah, tak bagusane lek aku ngecat. Soal upah urusane opo lah, upah ora diopahi sing penting iso urip ya wis. Tak nikmatane ngecat karo zikir Allah. Allah iki keindahane Allah kok ngene iki. Wah, nikmat. Regane keindahan yang ditangkap itu lebih mahal seandainya itu dirupiahkan. Akhirnya ada kemareman. Iki sesuk wong iso nyang iki lho. Oh iki ora dayani lek ngecat tapi kok malah dadine apik lho ngoten. Sesuk kabeh antri pengen ngongkon. Ngene iki akhirnya kan jago urip kan. Mulane mboten usah kuwatir, sampean zuhud kok terus mundak sengsara ya ora, sampean kerja keras lobo nguber donya kok mundak tentrem ya sing jelas ora iso tentrem. Mergo niku melebihi kapasitas. Wong kekuatane mung 80 kilo per jam, dipayone 120 mreteli. Mreteli. Niku. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu. Saal tu matur sapa ingsun iki murid e Ma'ruf Al-Qurqi. Saal tu matur sapa ingsun Ma'rufan Al-Qurqi ing Syekh Ma'ruf Al-Qurqi radhiyallahu anhu. Anit ta'iina tentang persoalane wong kang padha taat lillahi maring Gusti Allah. Bi ayyi syai'in kelawan endine suwi-wiji qadaru padha kuat sapa ta'iin ala taati ngatasi nglakoni taat. Ditakoni anu Syekh. Nuwun sewu, kula ningali nggih nuwun sewu Syekh, kanca-kanca panjenengan niku murid-murid jenengan sing sepuh-sepuh. Ibadah kok saged enak nikmat. Kok salat rong rakaat man kok suwengi. Ulama-ulama bari ku salat rong rakaat niku sedang. Niku piye? Polahe piye? Polahe atine niku piye? Terus sagete tiyang do taat niku kok mboten kesel, mboten bosen. Isuk taat awan taat seluruh aktivitasnya itu bernilai taat kepada Allah. Kok saged kuat ngoten niku? Saged mampu taat ngoten niku jane bi ayyi syai'in, ngangge modal napa niku? Jawabun sederhana. Pakola moko jawab sapa? Ma'ruf Al-Qurqi. Bi ikhrajid dunya min qulubihim. Bi ikhrajid dunya sebab oleh ngetokno dunya, ngetokno min qulubihim saking atine ta'iin. Anane wong kudu kuat taat mergo wong-wong kuwi wis kuat ngetokno dunya saka atine. Artinya soal dunia sudah tidak masuk dalam hitungan. Walau kana lan lamun ana apa saeun suwi-wiji setitik minasaking dunya di kulubi ing dalem atine ta'iin masahat mongko wis ora bener maneh tegese wis ora iso full wis ora iso sehat maneh lahum keduwe ta'iin apa sajdatun sak sujudan. Jadi enak tik sitik kelingan dunya utawa ora kelingan istilah nggih dunya kok dadi hitungan dadi pertimbangan le sujud. Maka sujudnya sudah tidak sah lagi. Betul sama le, enggak konsentrasi terusan. Soro dikot digambar malaikat nanten, dasi sudah diluru. sitok ndas jaba sujud, sitok ndas jero dengenge-dengenge toleh-toleh ngoten. Jadi gambare medeni malah. Niku. Mulane nggih monggo dilatih niku, dilatih. Kangge keyakinan. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi, Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi radhiyallahu ta'ala anhu. Saka wadul sapa bandun nasi setengah menungso lira julun maring wong lanang minas solehina setengah saking wong kang soleh-soleh kabeh. Anahu satemene bandun nas iku yak malu ngamal sapa bandun nas akmal albiri yang pira-pira ngamal bagus. Tapi walaya jidu lan ora bisa nemu sapa bandun nas halawatan yang rongso manis fikol biing dalam atine bandun nas. Jadi yang tentu yang niku sowan tengene yang soleh ngeluh tentang kula niki pun ngamal saya nggih berusaha kathah sedaya tu minta kula berusaha kula tindakan sing saya-saya tapi nuwun sewu iki kok mboten enten rasa manis niku mboten enten entene kepeksa mawon. Makola mongko jawab sapa rajulun minas salihin mergo li anna indaka binta iblis. Mugo kowe marai ngingoni anake iblis iki apa? Li anak indaka karena sak temene iku ana sanding sira apa binta iblis anak wedoke iblis. Wa ya uta binta iblis iku dunya-dunya. Ngoten. Sing dimaksud binta iblis duduk dunyane lho nggih. Wewujutan dunya mlebu teng ati niku lho nggih. Delek tak soal dunya samanilane gak iso samane manggone ning dunya kok. Sing dimaksud dunia niku perkara sing dadi tujuan liyane Allah niku lho nggih. Dalam hal ngurusi ati lho nggih. Dene soal dunia sing dimaksud dunia sing sampean goni niki niki mazraatul akhirah. Lah kula jenengan sing kata salah sasaran. Mau dunia ora dunia ini dibuak yo. Mboten niku, dibuak sangka ati. Dibuak sangka ati. Terus pun dawuh lek dunia sing teng jero ati niku wau jadi anak iblis, ya mesti hai toh. Wala Buddha, lanora kenora. Lil abi kedua bapak, apa anya zura yang toh tilek-tilek, sopo ab, ibna tahu yang anak wedok. Gitu toh, gitu. Sampai nyekolahnya anak teng tambak beras. Ya, sakulan pisan mesti sama nilai ingin ikut atau paling gitu. Paling gara telepon minimal. Gitu toh, gitu. Ini sampai nguliahan anak teng Malang. Mesti sampai kiram-kiram mawon teng Malang. Lah mongko dunia sing wis mlebu teng ati niku terus dadi anake iblis ya mesti ae iblise men tilak-tilik mawon ngaten. Fi baitiha ing dalam omahe ibnatahu wa wa utawi omah omahe anake iblis iku napa iku kalbu kati sira. Sing dimaksud omah ku dudu omahmu sing mbok bangun jaba iki omah ki atimu kuwi lho kok ya gelem-geleme duit ning lemari kok mbok simpen ning ati iki lho ya kebek to atimu. Lho ya ben to wedhus ben ning kandhang, kebu ben ning kandhang, gabah ben ning lumbung, duit ya ben disimpen ning bank. Lho lek iso atimu ku dikosongne wae. Lah mari ora kok. Bank nggon duit sak bange mbok lebokno ati pisan. Pacul nyentel ning ati, traktor nyentel ning ati. Ya akhirnya gemuruh to tuk-tuk-tuk ati mlok krok-krok-krok-krok ning kene. Nganu ge ruwet ngoten. Ya engko terus anak cewek ayu mlebu ning ati bisa dia akhirnya peringas, peringis ngoten. Sampan salat wis merem khusuk ora bocah meringis ngono. Ngoten niku men akhirnya terus sing muncul duduk napa 7 ayat. Nggih, 7 ayat Fatihah niku diwaca sing muncul duduk 7 ayat tapi 7 kata cinta. Jadi Mas Asraf kan ngoten. Niku saged terjadi ngoten. Mergo anak-anake ning kono ditilak-tiliki ae. Lah mongko lek iblis mun mlebu teng omah nang jero ati, wala yusiru. Lan ora nglabeti, ora ninggali labet apa dukuluh mlebune iblis ila fasaden kejaba ing kerusakan. Oleh-oleane kuwi oleh-oleh rusak. Lah mboten mesti rusak minimal gogrek minimal wis gak nikmat ngoten. Lah piye iso nikmat wong akeh Allahu Akbar. Moro-moro terus kelingan ya lah. Arep bodo mobil rusak. Piye ngelas dadane piye. Lagi terus atine koyo starter koyo mobil ngoten lho. Napa nggih nikmat wong sampean madhep ning Allah lah kok mobile melok mara. Ben jenengan ajeng sowan tengene tiyang sing sampean sungkani napa sampean napa sinten. Terus anak sampean melok ngriwuki omong-omongan apa ya nikmat. Ila sampean pengen nikmat omong-omongan ya aja nek sing ngriwuki to. Lah ibadah niku kan sebab tenresane Allah. Lek kepengin sebo sing ora enek sing ganggu ya aja nek sing melok. Lah nek kabeh-kabeh melok niku mungkin ruwet. Lah malah kadang-kadang sama elok-elokno kabeh. Anu lho Gusti, niki anak kula lho. Niki sawah kula, lah niki toko kula. Nggih tokone sampean sukani badhe Gusti. Sawahe sampean sukani panen. Lah iki anak kula nggih sampean sukani sing pinter ngoten wae niki nggih pun perawan sampean golekno bojo. Akhire Gusti Allah dadi jomblang. Nggih mboten nikmat, ngoten niku dadi mboten nikmat. Nek sampean kepengin halawatul ibadah, ya donya harus terusir dari hati. Kembalikan kepada yang punya. Gusti, kula pasrah njenengan. Pun. Soal ajeng sampean jur kathek mboten niku terserah njenengan. Ngira nikmat. Tapi sampean saged ngrasakne niku lah sak menit ngoten lebar menita itu ora karo-karuan njenengan. Wis kadang-kadang ngelokne opo ku bodohmu koyo gak koyo aku. Sakjane kathek ngono langsung ilang kas ngono wis dadi gak iso zuhud neh. Ya bener dunyane ilang tapi kota kabure metu. Hilang nah, ini ngoten iku berjuang. Ngoten. Faqala endine undi wa kanalan ana sapa Abu Muhammad bin Sahal. Kyai Abu Muhammad bin Sahal At-Tustari radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa Kyai Abu Muhammad. Yukta diparingi sapa az-zahid wong kang zuhud diparingi thawabal ulama ing ganjarane ulama. Wal ibadi lan ahli ibadah. Summa yuksamu nuli didum alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin apa sawabu akmalihi. Pira-pira ganjarane ngamale zahid. Qala dawuh sapa Syaibu Muhammad wala yarolan ora wala yurolan ora ditingali fil kiamat ing dalam dina kiamat. Sopo ahadun wong suwiji abdolu kang luweh utama mindi zuhdin tinimbang saking wong sing duwe sifat zuhud alimin kang pinter wariin kang ngati-ati ngelakoni syariat. Jadi mbinjung niku dirose Syahabu Muhammad bin Sahal wong sing zuhud niku diparingi ganjarane ulama sekaligus ahli ibadah. Baru niku nembe wong mukmin liyane di dumi ganjaran. Malah keduman ganjaran wong sing zuhud-zuhud niku. Lah pripun wong? Ndek eloman, wong zuhud itu mesti loman. Ora duwe ritek wani apa? Wong zuhud ora wedi. Ora wedi punya keberanian untuk memberi dan selalu memberi. Dia mbake namung pengin piamriye aku iki ora terikat karo apa-apa tapi lek iso apa-apa iki terikat tak jak ibadah kabeh ngoten. Mangane semangate wong zuhud iku ngoten. Mulane bijing wong sing teng akhirat iku pandum ganjaran iki enten lho wong sedekah ganjaran iki. Wis pek-peken ngono aku ora patek butuh ngriwuki aku butuh ketemu Gusti Allah tok. Bijing iku enten wong sedekah ganjaran iku enten. Ah timbang ngamal engko ora urung kwitansi engko dijoli widodari, kwitansi sing iki dijoli swarga, kwitansi sing iki dijoli omah apik ning swarga. Ah timbang engko ijol-ijol tak-taken ngono ae lah aku tak ketemu Gusti Allah ae. Enten bijing niku tiyang sing modele ngoten niku. Lah nek pun ngoten apa mboten mulya sakal. Wong zaman semana niku bijing wong butuh ngamal gak karu-karuan. Ngono nggih. Wong sing payu ngamal akhire akeh wong butuh ngamal. Ayo ajeng bodho ngeten iki sing payu klambi. Wah kira wong do butuh klambi. Kelarang klambi niku. Mane sampean lek bronjo pun mepet-mepet riyo ya, regane klambi wis larang. Sak niki wis mulai cumundak ya. Ajeng tuku klambi riyo niku jeneng besar ngoten. Besar tuku klambi riyo terus disimpen nganggone sok riyo sak niki niku murah. Dadi lek sampean pengin roh larange ngamal, lek golek ngamal sak niki. lek sok ngamal esok mbening akhirat wis gak payu. Boe wa semono wong zuhud niku kendel nyodakane ngamal. Mergo dianggep iku ngriwuki ngoten to. Aku ora butuh kuwi, aku butuh. Butuh Gusti Allah. Ya tapi wong kadung janjine Allah ngoten e. Ya semakin banyak sedekahnya dia semakin banyak surganya. Niku mungkin dia mampir ning surgane sapa-sapa dihormati. Mulane terus didhawuhke ning dina kiamat iki ora enek sing dipandeng wong, wong mulya, wong onjo, anggar petuk wong salaman, petuk wong salaman, melok ning rombongan dia katut. Iku ora enek sing ngungkuli wong zuhud, sing ngalim tur wirake. Wirake iki niku mboten cerongan lah benake mongkon. Nah, hati-hati lek nglakoni syariate Gusti Allah. Niku mun jelas. Mun jelas mulo nggih. Tak jane. Tak jane niki ajeng ngudo rasa. Indonesia ben gak ruwet piye to? Ayo do zuhud ngelak gak ruwet. Ayo lek gak ngandel sama jajal. Sing sugih zuhud, sing pangkat zuhud. Aja kuwatir, pangkat zuhud terus ilang pangkate enggak. Enggak. Wong raja Jalut. Raja Jalut. Niku kalahe kalih panglima perang jenenge Talut. Ngerti nggih? Talut niku sinten? Talut niku tukang menter. Tukang menter, tukang nyamak lulat. Dungu temawan. Iso duwe pangkat. Dadi napa? Panglima perang akhirnya jadi raja. Mergo iso mateni merangi raja Jalut. Sing dukung pinten? Asale niku pendukunge 70,000. Sing dukung niku 70,000. Dukung sok keterak ujian king Gusti Allah, wong 70,000 tentarane Talut niku dijak nyabrang kali Urdun. Niku terus didhawuhi kali Talut, iki ngene ya, nek peraturan kok Gusti Allah ya. Ya bener iki rezeki kok Gusti Allah tapi dibatasi. Kumpulnya lewat kali ini, gak boleh ngumpul bangunnya lo ya. Nek gue sampai ngumpul bangunnya, gue kelompokkan rakwat terus ngelakon. Ini sih ngarep diperangi, Jalut ini cek adoh. Nah kok buatan? Nah wong sumuk, keringetan, melakui sadoh, ngelak. Roh banyu bening, kok kuat ngempet. Wah, lalu gue terus adus, ciblon. Akhirnya ngombe sak pol-pole lah, plempoken pilek watuk masuk angin. Lah wong keringetan drodos terus adus masuk angin. Masuk angin lara terus glembosi. Akhirnya terus do pamit. Eh, sampean terus ning mawon lho Talut. Sampean perang dhewe ngriku aku wis gak kuat terus nelakon. Lho koyo ngeten iki dos pundi lemes kabeh lah. Mau wis diomongi to. Aja do ngombe. Lek kepeksa ngombe sak cawuk wae. Sak cawuke tangan ya. Wis kuwi ae. Ya ternyata orang 70,000 itu yang kuat ngempet hanya 313 orang. Bayang nih. Yang lulus seleksi dari 70,000 tentara sing lulus seleksi pantas jadi kopasuse Talut niku namung wong 313. Dewa semono menang. Mergo napa? Dia semboyan kam min fi'atin qali latin wala fi'atan kathiratan bi'idnillah. Niku nggih gara-gara le zuhud niku. Ngaten niku kan ora usah cilik ati. Wis ta menang-menang. Sing penting oleh bi'idnillah. Lah sing nyekel kuncine bi'idnillah kuwi sapa? Niku Gusti Allah dhewe ta nggih? Lah kira-kira sing iso ngogrek-ngogrek kuncine niku sinten? Pelayane Gusti Allah. Iya ta? Sing roh Pak Bupati lek ndeleh kunci lemari teng pundi niku sinten? Camat napa? Pak Juden ana ora roh. Tukang ngepel. Tukang ngepel, tukang nyapu niku malah roh. Kuncine telepon ning ndi? Mbak-mbak sing tukang ngepel nyapu daleme Pak Hari niki ngerti kuncine telepon teng pundi mboten ngerti. Sing malah ora ketara. Lek upamane nuwun sewu wonten artis wayu diundang mayang kara terus rawuh ngriki sampean takoki. Senajan kira-kira ketoke gebyare luwih luwih terkenal sing artis Jakarta niku, tapi sama tak kok kunci telepone Pak Hari teng pundi, Mbak? Ora iso jawab. Lha iya nggih. Lah wong zuhud niku ngoten niku, wong zuhud ra milih rono-rono, aku sing penting ngladeni Gusti Allah. Niku mengke sesuk kunci-kunci biiznillah niku paham. Ora ana kuncine ning kana, kuncine ning kana. Izine Gusti Allah iku kapan tekane niku paham. Lan iki hati-hati. Hati-hati. Mergo kados kasus Raja Talut niku ngoten niku. Bani Israel niku nggih ruwet ta. Bani Israel iku asale pun ranu, ngoten iki dos pundi? Awak dhewe niki kena krisis. Krisis apa ta? Lha dos pundi dijajah tok Jalut koyo ngeten e. Sembarang kalir dilarang ne kalih Jalut. Diusir mboten oleh teng mriki. Lho balane dhewe niki lak ngeten iki dos pundi? Akhire Nabi Samuel. Nabi Samuel niku terus nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah, sampean paringi raja Gusti sing kinten-kinten saged nyelesekne persoalane tiang-tiang Bani Israel niki. Akhire Allah jawab, anu sing dadi raja, sing mimpin niku Talut. Komentare terus pundi? Kenapa bisa Talut jadi raja? Dia kan enggak punya pengalaman merintah. Kinerjanya enggak bener dia jadi raja itu. Enggak punya pengalaman jadi raja kok jadi raja. Ngoten. Enggak, tukang mbah sarung kok kongkon mbah krisis ora iso. Lha kok kok komentar teng celomet ngeten wong Bani Israil iki. Sing saged niku malah sing Bani Israil ngeten iki nggih sing pinter-pinter. Akhire kali Allah Taala didhawuhi. Wis ngene ae Samuel omong ana. Ya. Soal dadi raja iki kan ora soal kudu pengalaman apa ora pengalaman. Sing penting bastotan fil ilmi wal jismi. Ingko tak tambahi ora mung sekedar ndek kuat, tapi ndek iku engko bastotan, enek kejembaran fil jismi ing dalam jisime. Senajan saiki lara kok mundak sehat, ojo kuatir. Fil ilmi lan dikai ngelmu, mesti ngekai ngelmu aku. Wes. Akhire ngene iku terus langsung golek kader. Ya, ternyata kader 70.000 niku. Gelar kabeh, dipasang dadi menteri ngapusi, dicopot nae, copot-copot tae ngoten lho. Piye seleksi 70.000 karek 313 e? Karek 313 lagi kak terserah niki mengke tutup apa ora arep napa nyelesekno Jalut. Lah nek ora tutup ya Bani Israil terus niki mengke dijajah Jalut ora barbar ngoten. Dan insya Allah saya betah lewat Bengawan, banjir, macam-macam. Ini Bengawan ini terserah. Suasana keruh begini ada yang lalu kesempatan ngeruk sampai pelempokan kah? Atau hanya terima pokoknya sak cawuk, sak mampune, sak butuhe ngono ae. Lek wayang ini kok kabeh serakah pengen nyawuk sing lebih. Ya mundak ruwet. Tapi lek semua mau mengekang diri untuk tidak nyawuk kecuali hanya sak cawuke tangan, sak butuhe. Ya itu nanti kader yang lulus. Nah, ditelok saiki kader-kader sing dijago sing dipasang dadekno menteri iki nyawuke akeh apa ora lek. Nyawuke kakehan terus mumpung kenal presiden terus sembarang kalir dienggo utal-utalan ya. Ya terus kelompokan nglopro gak ya perang niku. Tapi sing isih tetep bertahan senajan presidene Talut balane dhewe yen kancaku nyamak kulit saiki dhek dadi presiden, ya wis ben dadi presiden, aku tak panggah nyamak kulit ae lho, wis sak cawuk. Lah iki mung kader sing dadi. Insyaallah, mboten usah kuatir. Kam min fi'atin qalilatin waladat fi'atan katsiratan, syarate sitok biiznillah. Lah nek sing kenal biiznillah semakin sitik. Dijak pengajian hikam kok jare ora makome, ya malah ora roh biiznillah ngoten. Wong niki kanggo ngancer-anceri kira-kira izinnya Allah ini keliwati pundi ngoten kok malah ora patek gelem ngaji hikam ya bejane ngoten mawon ya wis bejane pokoke insyaallah wong sing purun latihan mboten namung sekedar ngerti lho nggih latihan purung tumandang nrimo ing pandum nglenggono ing urip iku ungkapane Rangga Warsita nerjemah zuhud niku niku nrimo ing pandum nglenggono ing urip pandummu apa. Kowe di dunia apa karo Gusti Allah? Di dunia tugas apa? Tugas ngaji ya. Nenggono uripmu kanggo ngaji. Aja kok terus bukan ngaji terus pengen liane ngaji. Oh ya ruwet wong ora ahli kok. Ngoten. Ilmune ra duwe kowe. Kecuali nek pancen bastotan fil ilmi wal jismi niku. Nah niku nggih monggo. Senajan keahliane tukang nyamak kulit iso dadi raja. Niku talut niku. Nah niku lah nggih kula panjenengan sedaya perlu terus-menerus meneliti diri sendiri. Ngelihore ati niku pancen mboten ketara. Ngelihore ati niku mboten ketara. Mane iki kudu diteliti terus. Modele ulama-ulama lan dawakil arna-arna wae. Okay. Enten sing model nganggo contoh sujude ora sah lek sampe melengak dunya. Nggih, okay. Wong sujud kok plengan ora sah. Ya ora sah. Terus enten male sing nganggo teori omah. Jenenge ati niku lak kalbul mukmini baitullah, nggih okay, okay. Mboten kados mboten. Atine wong mukmin iku baitullah. Tegese sing manggon ning atine wong mukmin kudune namung Allah. Lah kok enek atine wong mukmin diseni karung, diseni truk, diseni sawah, niku malah malah mboten murni niku mengke. Semene terus diseni donya niku terus anake iblis sing teko niku wae tunggale lek damel contoh kan macam-macam nggih. Damel contoh macam-macam. Niku sedaya nggambaraken kados pundi rumite wilayah hati, wilayah kegaiban. Sing niku sedaya justru sing menentukan selamat lan boten slamete kula panjenengan nalika mangke sowan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku penting dipun pahami, mula terusipun dawuh Syekh Ibnu Athaillah ngelingaken soal mutu amal wau tentang kadar bobot ngamal niku ngitungnya liwat zuhud. Nah, saat ini soal apa nggih istilahnya posisi. Dawuh pun ngeten. Husnul a'mali utawi baguse pira-pira ngamal lahir iku nata iju husnil ahwali buahe natijae baguse pira-pira suasana hati lahir batin. Wa husnul ahwali utai baguse tingkah hati iku minat tahak uki saking nyataken fi maqamatil inzali ing dalem pira-pira makome pangkate kedudukane makhluk ning ngersane Allah. Jadi jenengan kalih Allah diturunke manggon teng pundi? Manggon sing jelas menungso niku diturunke makome makom abdi, makom hamba. Nah, ketika makom hamba ini sudah bener-bener saman duduki bener, aku tak lungguh ing makom hamba. Otomatis niku mungkin tingkah laku, perilaku panjenengan mesti perilakune hamba. Nah, nalika perilakune hamba niku pun sampean bagusi sing tenan, niku mengke tumindak sampean mesti sing berkaitan kalih kehambaan. Niku otomatis ini. Otomatis sampean melok ketoprak. Karo sutradarane ditunjuk kon dadi peran apa? Kowe perane dadi napa teng ketoprak niku lakone ngene dadi raja. Ya lungguhan raja kuwi kudu dilungguhi tenan karo sing ditunjuk sutradara niku. Lah nek dhek dadi raja ning gone panggung ketoprak lah kok malah dhek kelingan leh macul sik kenane. Ruwet iki ngene. Posisi hamba itu sebenarnya yang nanti akan menumbuhkan sikap hati aku kawula ngoten niku. Iku mengke terus munculne perilaku kehambaan. Husnul amali utawi bagusnya pira-pira amal iku taufiatuha utawi oleh nuhoni husnul amal ngene-ngene diarani bagusnya amal iku taufiatuha oleh bisa nuhoni ngamal nuhoni bima kelawan barang ya jibukang wajib apa malah kedua amal rupane min surutin nyatane pira-pira syarat wa adabin lan tata krama wa adabi ubudiyatin lan tata kramane ngawula lillahi maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran amal itu bisa dinamakan baik, itu kayak apa ukurannya? Amal baik itu adalah ketika amal itu mampu memenuhi, memenuhi apa yang harus dilakukan oleh amal itu. Syaratnya apa? Syarat toto lahirnya apa? Syarat rukunnya apa? Syaratnya sholat piye, syaratnya poso piye, syaratnya wong sedekah piye, syarat lahir batin. Di samping itu memenuhi juga wa adabi ubudiyatin lillah. Harus terpenuhi juga toto kromo, etika kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin full itu terpenuhi, maka semakin bagus tumbuhan amal yang akan muncul dalam kehidupannya. Wali tolabi khardin ajilin. Ora krono kanggo nyupreh bagian ajilin kang gigi. Ini ku kepentingan dunia. Wala tawabin ajilin lan ora kepengen golek piwales kang disimpen kongko. Ini ku ganjaran akhirat. Jadi pengen full nilai amalmu itu semakin baik, maka jangan barter kepada Allah. Gusi, ulang pun duwe salat pundi swargane, aja ngono. Aja ngono. Lek ngono kuwi jenenge barter. Ngoten. Matur-matur. Wa husnul ahwal utawi sing diarani baguse tingkah niku wa husnul a'mal. Dasane husnul ahwal terus pundi? Wa husnul ahwal utawi baguse tingkah iku antakuna arep yen to ana apa tingkah iku salimatan slamet. Minal ilali saking piro-piro ilat nyakiti hati, wadda'awi lan piro-piro pengakuan-pengakuan palsu. Supaya ahwal panjenengan dadi bener, nalika ngamal aja diakoni. Iki ngamalku, iki syaratku, iki sedekahku. Ngoten niku ampun. Lek niku sama nakoni, niku dadi kotor. Dadi kotor. Nah, nek ngangge contoh ngeten. Ngamal niku kiriman seragam saking Allah Subhanahu wa taala. Seragam saking Allah niku mesti apik. Mesti suci. Pinggir bungkus sampean sing elek. Jenengan iki mesti elek kabeh wong. Menungso niku elek, awasale kok lumpur, lemah, linet, nggih nggih. Sampai wis dadi wong barang niku ya ora ngetokne apa-apa, sing ditokne nggih mesti sing kira-kira campur lumpur. Bagi Allah bagi. Lah, terus kali Allah dibungkus iso ngamal, dibungkus iman, dibungkus Islam, dibungkus napa-napa nggih. Ben ora ketok aleke niku. Lah, jenenge dibungkus niku lak ora oleh metu kok bungkus. Nggih. Ora oleh metu kok bungkus. Akune niku kudu teng jero bungkus mawon. Nggih. Akune niku kudu teng jero bungkus mawon. Sekali sampean kok brejel metu. Pengen tampil aku gen ketok ah. Ngoten. Berarti lak terus kualik bungkuse ning jero sing dibungkus sing jaba nggih ta. Niku jenenge cara rokok, jenenge rokok eceran otetan. Niku mesti sampean dicurigai iki rokok palsu malah ngoten. Nah, ibu-ibu ge contoh ibu-ibu penak malah. Jenenge bungkus nagasari niku lak dienggo bungkus nagasarine. Godhong gedange niku lak bungkuse. Ben ora diabet ya. Bet lak ngoten ta nggih. Kok enak ya nagasari sing ning jero godhong kuwi nekat. Aku ora betah ning jero nagasari, aku kudu tampil. Mosok sing ketok kok godhonge, wong sing kira-kira sing arep dipangan iki glepunge kok. Aku glepung kok didelikno ae ora leh ketok. Tak metu ah jarene glepung. Akhire glepung niku metu jlebret ing kene godhonge. Ngoten jenenge nagasari apik apa ora? Nah niku selekan kok didumno bocah sing kalah sakono sing tukang arit ngene. Sing tamu agung mesti digawe sing mboten jlebet. Lha niku lho sing digambarne ilal pengakuan-pengakuan. Mergo sekali sama ngaku iki ngamalku, niki lak terus kualek. Ngamale teng jero, kune teng jaba. Nggih ta nggih? Tapi lek ngamal iki kagungane Allah, aku nunut ning jero ngamal, mbok ketok mbok ora rawuh, pokoke sing penting aku katut ning jerone disuguhne ning dhuwur piring. Kok ketok mbora ora urus aku. Nah, niku jenenge husnul ahwal gambarane ngoten niku. Lah nek saged ngoten niku, mengke sesuk jenengan saged tahakkuk fi maqamatil inzal. Saman mengke iso manggon ibarat nagasari bener-bener manggon ning dhuwur piring. Ngono nggih, ibarat nang kene bener-bener ning manggon ning dhuwur piring, ora sampai katut ning tong sampah. Niki jenenge tahan apa maqamatil insan. Lah sedaya niki lah mengke saged menjadi semacam nilai seberapa kedekatan kita. Lek perlu sing jenenge Rogosari mengke mlebu wetenge wong mulya. Sing rawuh presiden Rogosari mengke iso mlebu teng wetenge presiden. Nah niku sedaya nek mboten zuhud kawitane mboten saged. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu dipun paringi pitulung saged ningkataken nilai tata krama ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabarakan wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fina ma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.